Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita lanjut lagi pertemuan ke-49. Sekarang kita bahas fi'il lazim dan muta'addi. Ini perlu nanti karena ada fi'il yang tidak punya maf'ul bih. Ada kata kerja yang tidak punya maf'ul bih. Saya pergi. Cuma kalimatnya saya pergi saja. Kemana itu bukan objek, namun kata keterangan tempat. Iya kan? Kata keterangan tempat. Saya pergi. Saya menangis. Ya, cukup itu sudah sempurna itu. Saya galau. Iya kan? Sudah cukup itu. Saya masuk. Saya keluar. Ya, itu sudah cukup seperti itu. Dia tidak butuh objek, tidak butuh maf'ul bi. Jadi enggak butuh lawan. Ada yang butuh. Doroba aliyun kalbal. Itu butuh. Ali mukul siapa? Jelaskan dong, oh mukulnya kalban. Nah, itu baru lengkap. Paham ya, kata kerja seperti itu ya? Iya. Hah? Nah, kalau dalam bahasa kita, itu namanya kata kerja transitif. Maaf, intransitif dan transitif. Nah, sekarang fi'il lazim. Ini fi'il dibagi dua, lihat tabelnya. Atau lihat grafiknya. Bagannya itu. Fi'il ada yang lazim, lazim. Ada yang muta'addi. Lazim itu tidak butuh maf'ul bih. Apa bahasa Indonesianya? Intransitif. Intu artinya tidak. Kemudian muta'addi yang membutuhkan maf'ul bih. Transitif. Kalau kemarin ada yang aktif, ada yang pasif kan? Nah, ini beda lagi. Nah, sekarang lihat yang lazim. Lazim tadi apa? Fi'il lazim. Tidak butuh maf'ul bih. Ma la yansibul maf'ul bih. Lihat di bawahnya. Ma la yansibu maf'ul bih. Ma itu artinya fi'il. La itu tidak, yang sib itu menasobkan maf'ul bi. Jadi tidak ada maf'ul bi yang mana-mana yang dia nasobkan. Tidak ada maf'ul bi yang mana-mana yang dia nasobkan. Dah? Baik. Contoh. Zahaba Sa'idun. Zahaba artinya apa? Zahaba. Pergi. Sa'id? Sa'id. Sa'id pergi. Butuh maf'ul bih enggak? Butuh maf'ul bih atau tidak? Tidak. Cuma butuh keterangan tempat. Sa'id pergi kemana? Kalau enggak pakai keterangan tempat pun ya namanya keterangan cuma tambahan saja. Enggak pakai enggak apa-apa. Kharajal Ustazu. Kharaja artinya apa? Keluar. Hah? Keluar. Berarti kalau orang yang suka khuruj berarti apa? Keluar. Yang suka keluar berkelana kemana-mana. Namanya saya khuruj. Keluar berarti seringnya keluar. Gak mungkin masuk kan? Jadi masuk juga di masjid. Kharaja al-ustadu. Ustad. Berarti artinya? Ustad. Guru. Keluar. Ya, keluar dari mana? Nah itu baru disebut. Sudah ya? Berarti tidak butuh maf'ul bi. Nah, sekarang yang berikutnya, muta'addi. Muta'addi artinya ma yansibul maf'ul bi. yang menasabkan maf'ul bi. Berarti punya maf'ul bi. Contoh, daraba Aliyun al-kalba. Daraba Aliyun al-kalba. Sekarang ini pakai alif lam. Kalau ingat ya, ma'rifah dengan nakiro kemarin kita sudah bahas. Kalau ma'rifah berarti sudah tertentu. Kalau nakiro belum tertentu. Kalau daraba Aliyun kalban, berarti anjingnya itu anjing mana ini ketemu di jalan dia sikat aja, mukul. Namun kalau al-kalba pakai alif lam, oh berarti anjing yang tadi dia pukul lagi. Oh anjing tersebut itu, anjing itu tadi itu. Jadi dia pukul lagi, pokoknya anjingnya sudah jelas. Kalau kalban suka-suka aja, pokoknya ahli itu pukul anjing lah. Lihat di situ, maf'ul bihnya ada al-kalba. Yang kedua, sa'ala tilmizun ustazan. Murid salah bertanya ustazan guru. Punya maf'ul bih enggak? Punya, yaitu ustazan. Berarti ada yang punya maf'ul bih, ada yang tidak punya maf'ul bih. Berarti kalau keluar fi'il lazim, kita tidak pakai maf'ul bihnya. Tidak ada maf'ul bih. Kalau keluar situ fi'il muta'addi, baru ada maf'ul bih. Berarti fi'il yang ini kita singkirkan. Sekarang sisa fi'il muta'addi. Muta'addi dibagi lagi jadi dua. Al-fi'il muta'addi, bagannya lagi lihat. Ma yata'adda ila maf'ulin wahidin. Kemudian yang kedua, ma yata'adda ila maf'ulain. Yaitu, lihat yang pertama. Ma yata'adda ila maf'ulin wahidin. Ma yaitu yang yata'adda membutuhkan ila maf'ulin wahidin. Satu maf'ul bih. Yang ya tak ada artikan saya membutuhkan, membutuhkan satu maf'ul bih. Kemudian yang kedua, ma ya tak ada ila maf'ulain. Ma yang ya tak ada membutuhkan ila pada maf'ulain. Dua maf'ul. Dua maf'ul bih. Berarti maf'ul bihnya ada dua. Kalau saya memukul anjing tadi, maf'ul bihnya berapa? Satu. Saya memberi orang miskin pakaian. Dua. Berarti kata kerjanya sendiri-sendiri. Nah, makanya beliau contohkan di sini. Ini loh contohnya. Sekarang yang cuma punya maf'ul bih satu. Lihat contoh di bawahnya. Yang sebelah kanan. Mislu akala. Saya makan. Makannya bisa dua piring. Namun tetap maf'ul bihnya? Saya makan dua piring kan? Ya bukan piring yang dimakan. Maksudnya dua kali makan isinya dua piring kan? Maf'ul bihnya tetap satu kan? Satu aja. Walaupun full. Akala makan syaribah. Minum, walaupun minumnya dua gelas, tetap maf'ul bihnya satu. Nasara, menolong. Saya menolong kamu. Apa bahasa Arabnya? Saya menolong kamu, saya telah menolongmu. Nasor tu ka. Fataha, membuka. Saya membuka pintu. Fatahtul al-baba. Saya membuka dulu diartikan. Saya membuka. Oh, berarti fatahtul. Kasara, memecahkan. Kasartu, saya memecahkan. Kasar ini makan sering pecah, jadi pecah. Amara, memerintah. Maka contohnya lihat mislu. Akala Muhammadun al-khubza. Muhammad makan roti. Fata Aliun al-baba. Ali membuka pintu. Sebentar. Lihat yang menasabkan dua fiil, maaf, dua maful bih. Yang butuh dua maful bih. Contoh a'ta, memberi. Sa'ala, meminta. Sa'ala di sini artinya meminta. Saya meminta Muhammad baju. Dua. Kalau bertanya cuma satu, namun sa'ala di sini punya makna banyak ya. Di antara bertanya, sa'ala yang di sini meminta. Jadi kalau ada kalimat, ada kata as-su'al. Su'al itu bisa artinya soal. Bisa juga as-su'al itu artinya permintaan. Kalau yang ini sa'ala meminta. Kasa memakaikan. Saya memakaikan Muhammad pakaian. Manaha memberi. Albasa memakaikan. Bukan sekadar memakai ya, dia memakaikan. Ibu memakaikan anak baju. Dua kan berarti? Dua. Allama mengajarkan. Ustaz mengajarkan murid bahasa Arab. Contoh, a'taitu sa'ila ta'aman. Saya memberi asailah pengemis to'aman. To'am, to'am. Makanan. Kalau restoran apa bahasa Arabnya? Mat'am. Kan dari to'am. Jadi mat'am. Mat'am KFC. Nah, misalnya. Mat'am apa gitu. Mat'am. Dari kata to'am. Mau kemana? Oh, saya mau ke mat'am dulu. Masya Allah. Saya dapat kosakata itu. Kasautul faqira sauban. Saya memakaikan al-faqir apa? Orang miskin itu sauban baju. Lagi. Lihat di lawan berikutnya. Apa gunanya kita tahu ada yang punya satu fiil, ada yang maaf, ada yang punya satu maful bi, ada yang punya dua? Biar tahu maful bi itu ada yang cuma satu, ada yang cuma ada yang sudah dua. Ada maful bi yang fiil punya itu cuma satu saja, ada yang fiil punya maful bi dua. Berarti tadi apa itu sa'ila ta'aman? Tu ini fa'il ya? Iya nah? As-sa'ila as-sa ini maful bi pertama. Ta'aman. Ini maful bi ke dua. As-sa'ila pengemis. Sama juga di bawahnya kasautul faqira sauban. Faqira sauban. Faqir maful bi pertama, sauban maful bi ke dua. Jadi punya dua maful bi. Fa'ilnya tetap satu. Diberi tanda seperti itu. Nah sekarang lihat yang halaman berikutnya. Allazi yata'adda ila maf'ulain. Allazi yang yata'adda, yata'adda membutuhkan ila pada maf'ulain, dua maf'ul bih. Dibagi dua lagi. Yang pertama, asluhuma al-mubtada'u wal-khobaru. Asal dari dua maf'ul tadi, asal dari dua maf'ul bi tadi, itu dua-duanya mubtada khobar. Yang satunya mubtada, yang kedua khobar. Ingat lagi mubtada khobar. Kemudian yang di samping kirinya, laisa asluhuma al-mubtada'a wal-khabara. Laisa bukan asluhuma, asli keduanya, mubtada dan khabar. Bukan asli keduanya, mubtada dan khabar. Jadi aslinya bukan mubtada dan khabar. Terus apa? Ya pokoknya bukan mubtada dan khabar. Contoh yang asluhuma mubtada wal khabar, yang aslinya mubtada dan khabar. Fiil-fiilnya contohnya zonna, menyangka. Hola ini kayaknya masuk menyangka juga, terus menyangka. Hasiba menyangka. Hasiba menyangka. Wajada menemukan, menemukan. Ja'ala menjadikan. Za'ama menyangka. Contoh, lihat contohnya, mislu zonantu, itu dari kata zonna, karena masuk tu di situ jadi zonantu. Saya menyangka alian konian, ali itu kaya, ternyata miskin. Aslinya kalimatnya gini, aliun, aliun, lo, ghaniyun. Ali itu mubtada, ghaniyun masuk zonantu, sama seperti masuk inna, masuk kana. Ya. Namun kalau zonna ini masuk, dua-duanya jadi mansub. Mubtada khobar jadi mansub. Kan mubtada khobar masukkan kana kan? Bisa masuk kana kan? Kana apa berarti? Kana aliyun wa ya dah kalau masuk inna inna aliyan goniyun. Sekarang masuk zona, beda lagi zona, nanti dua-duanya jadi mansub. Zona jadi saya, jadi nyambung dengan saya. Zonantu. Zonan, maaf. Zonantu terus masuk pada aliyun goniyun. Aliyan. Jadi bisa tiga kan sekarang? Kemasukan kana, kemasukan inna, kemasukan kawan-kawannya zonna. Jadi nambah lagi. Oh, ini yang biasa berubah ini. Oh ada kana, ada inna, ada kawan-kawannya zonna. Zonna, khawala. Apa itu? Zonna, khawala, hasiba, wajada, ja'ala, za'ama. Itu namanya saudara-saudaranya zonna itu. Kelakuannya sama. Contoh lagi, wajadtu Al ilma nafian. Itu aslinya, aslinya itu al ilmu. Ilmu itu nafi'un. Ilmu itu, ini kalimatnya ya, ini mubtada. Ini khobar. Kalimatnya beda seperti ini lagi, beda lagi nih. Alif lamnya saya hapus. Ini beda lagi. Kalau yang ini, ilmu itu bermanfaat. Kalau ilmu nafi'un, ilmu yang. Ilmu yang bermanfaat. Beda enggak artinya? Beda. Ini yang disifati, ini sifatnya. Ini yang disifati ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bermanfaat. Kalau ini mubtada khobar, al ilmu nafiun. Ini nanti kedudukannya besok, terakhir-terakhir ini. Tanggal 27, 28, 29. Tunggu. Episode selanjutnya. Insyaallah. Nah, kemasukan wajadah. Iya kan? Masuk saya, wajadtu. Dua-duanya jadi mansub. Al-ilmu jadi al-ilma, nafiun jadi nafian. Berarti wajadtu al-ilma nafian. Sudah? Baik. Sekarang yang keduanya bukan mubtada dan khobar. A'ata memberi. Sa'ala meminta. Kasa memakaikan. Manaha memberi. Albasa memakaikan. Allama mengajarkan. Saya ulang, atau artinya memberi, saala meminta, kasa memakaikan, manaha memberi, albasa memakaikan, allama mengajarkan. Manahtul mustahida jaizatan. Aku memberi al-mustahid, orang yang rajin itu, jaizatan, hadiah. Kamu dapat jaizah enggak? Oh, dapat hadiah enggak? Kalau hadiah, kalau kita bahas hadiah itu biasanya beri tapi enggak ada kaitannya dengan rajin gitu enggak? Oh, saya yang beri dia hadiah, itu aja kan? Namun kalau jaizah ini biasanya untuk ini, peserta terbaik gitu. Jaizah namanya. Hadiah-hadiah lomba lah. Itu yang diberikan jaizah. Alam tu sa'idan al-adaba. Alam tu apa? Tadi allama. Mengajarkan. Saya mengajarkan Sa'id. Pada Sa'id adab, sopan santun. Nah sekarang, tadi kan ada fi'il lazim. Ini sudah ya, dua fi'il ya. Maaf, ada yang fi'ilnya yang punya dua maful bih, asalnya mubtada khobar. Ada yang punya dua maful bih, bukan asalnya mubtada khobar. Lihat, kalimatnya al-mustaidah ja'izatan, itu bukan jadi al-mustaidu ja'izatun. Coba, orang yang rajin itu hadiah. Enggak kan? Bukan lagi mubtada khobar. Sa'idan al-adabu. Sa'idun al-adabu. Sa'id itu adab. Ya enggak cocok. Bukan mubtada khobar. Jadi keduanya tadi bukan mubtada khobar. Nah sekarang niat lagi di bawah, ta'diyatul fi'lil lazim. Tadi kan ada fi'il lazim. Apa tadi fi'il lazim, Pak Soyo? Fi'il yang? Fi'il yang tidak membutuhkan maful bih. Sekarang kita bisa buat fi'il lazim itu jadi punya maful bih. Keluar jadi mengeluarkan. Datang jadi mendatangkan. Jadi kan ada punya maful bih kan jadinya? Iya. Saya keluar, enggak ada maful bih. Namun kalau saya mengeluarkan Muhammad dari ruangan ini. Ada kan maful bih-nya? Ada. Itu ceritanya seperti itu loh, Mas. Jadi judulnya ta'diyatul fi'lil lazim, ta'diyah. Menjadikan fi'il lazim jadi muta'addi. Mau ngarap ini pintar-pintar sekali. Nanti lihat tuh caranya bagaimana. Cuma tambah huruf aja. Cuma tambah huruf aja, cukup. Ada tiga. Saya ulang. Ta'diyatul fi'il lazim artinya fi'il lazim, maaf, menjadikan fi'il lazim menjadi ta'addi, menjadi fi'il muta'addi. Atau fi'il yang tidak punya maf'ul bi, kita jadikan punya maf'ul bi. Terus keterangannya, fi'il yang tidak punya maf'ul bi dijadikan punya maf'ul bi. Caranya tiga, gampang sekali caranya. Yang pertama bil hamzah. Cuma tambah hamzah, tok. Fahuwa ala wazni af'ala. Yaitu fahuwa yaitu ala wazni, ala atas wazni pola, yaitu mengikuti pola af'ala. Jadi kalimatnya jadi af'ala. Tambah ala, hamzah depan. Contoh, khoroja jadi akhroja. Khoroja artinya apa? Keluar. Akhroja mengeluarkan. Nah, diterjemahkan mengeluarkan. Dakhola masuk. Adkhola memasukkan. Kamula sempurna. Akmala menyempurnakan. Gampang kan? Nanti makin jelasnya kalau kita sudah pelajari sorof. Ya, nanti kita hafal wazan-wazannya. Sekarang belum dulu. Ini masih nahu. Kalau kuasai nahu itu baru separuh. Jadi kalian dari awal sampai akhir itu baru separuh saja dipelajari. Sorof dulu baru jadi sempurna. Jadi kamula, jadi sempurna. Kemudian yang kedua, bitan'ifil aini. Tan'if itu artinya dengan tad'if itu mendabelkan. Artinya ditambah tasdid pada ainnya. Maksud ain itu huruf yang di tengah. Tulis, huruf yang di tengah. Ain itu maksudnya huruf tengah. Ini loh. Orang Arab itu kalau buat pola itu biasanya pakai fa'ala. Tengahnya ini ain. Nah, lihat. Bi tan'ifil aini. Tan'if itu artinya mendabelkan. Kalau ain, ain ini maksudnya ini ya. Huruf ain ya. Maksudnya ini istilah orang Arab kalau kataba. Kataba ini tengahnya ini namanya ain fi'il. Depannya ini kaf namanya fa fi'il. Lamnya ba-nya belakang namanya lam fi'il. Jadi disetarakan dengan pola fa'ala. Rumusnya fa'ala. Nasoro itu masih fa'ala. Amaro masih fa'ala. Nah, ini nanti di ilmu sorof. Nanti di tasrif. Jadi berubah dari fi'il madhi jadi fi'il mudhari jadi fi'il amr. Fa'ala yaf'ulu fa'alan, nanti fa'ala yaf'ulu fa'alan, fa'alan itu masdar. Fa'ala yaf'ulu fa'alan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul. La taf'ul fa'ala yaf'ulu ya. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ta'ama yat'amu. Ta'aman. Ta'imun mat'umun it'im ta'ama yat'amu. It'am la taf'am mat'amun tempat makan tadi. Mat'amun mat'amun mit'amun. Jadi dari satu kata kalau dalam bahasa Arab itu bisa berkembang jadi beberapa kata. Kita enggak usah cari kata yang lain. Ya, enggak usah cari kata yang lain, berkembang nanti itu. Satu kata saya kamu kuasai, fi'il aja kuasai, bisa tahu kata benda, bisa tahu kata perintah dan seterusnya. Sederhana. Nanti kalau sudah masuk wazan fi'il, hafal-hafal itu. Nanti maju kayak kemarin lo di sini. Kataba yaktubu katban katibun maktubun uktub la taktub maktabun maktabun miktabun. Gampang aja itu. Ah. Untuk kalau sudah dibuka ilmu nahu, ilmu sorofnya itu sudah terbuka itu. Al-Quran semuanya itu bisa dipahami insyaAllah. Tapi waktu itu saya itu tertipu juga dengan teman. Dia bilang kalau kamu itu bisa kuasai bahasa Arab, itu bisa paham sholat. Saya kuasai nahu sampai selesai ini belum juga paham ini bagaimana. Ternyata dikaji terus itu baru bisa. Jadi berkesinambungan. Itu, jadi belajar terus. Berarti harus lanjut terus ini sudah kita sudah istilahnya kita sudah nyebur ya, sudah nyemplung. Ya sudah terlanjur basah, sudahlah sekalian aja tenggelam aja gitu. Iya. Rugi nanti. Sudah terlanjur. Siapa suruh kalian belajar bahasa Arab? Kalau mandek berhenti sekali, sudah enggak jadi manfaat lagi ilmunya. Jadi mau lanjut atau enggak? Lanjut. Sampai nanti kitabnya bisa dibaca. Nah, sekarang lihat contohnya. Do'ufa itu masih ikut fa'ala sebenarnya. Do'ufa itu lazim. Do'ufa itu artinya lemah. Do'ufa Muhammadun. Muhammad lagi lemes. Itu do'ufa. Kalau mau membuat melemahkan, lemah ya, lemah, itu jadi melemahkan, itu jadi do'afa. Jadi mendabelkan itu artinya lihat. Fahuwa ala wasni fa'ala. Ngikut wazan fa'ala. Do'ufa jadi buat jadi fa'ala. Ainnya itu difathahkan. Terus ada tasydid di tengah. Jadi do'afa. Hasuna bagus. Membaguskan. Hassana. Kaburo besar. Jadi kabbaro membesarkan. Kaburo tadi artinya apa? Besar. Kabbaro membesarkan. Cuma ditambahkan tasdid saja di tengah. Bisa cara yang ketiga berharfil jar. Nambah huruf jer. Nambah huruf jer. Jadi ini ada fiilnya. Sebelum masuk yang kita menjadikan objek, kita tambahkan dengan huruf ba-nya. Misalnya huruf jer ba. Dalam kurung biharfil jer dengan tambahan huruf jer. Dalam kurung biasanya huruf ba. Biasanya huruf ba. Contoh, zahabtu bi Zaidin. Aku, ini kalau diterjemahkan mungkin kalau dalam bahasa kita ini tetap enggak punya maful bi. Namun kalau bahasa Arab ini enggak maful bi. Zahabtu bi Zaidin, aku pergi dengan Zaid. Namun kalau bahasa kita belum ya, tapi bahasa Arab ini tulis bi Zaidin itu sudah maful bi. Safartu bi Aliin. Saya bersafar dengan Ali. Jitu bihasanin, saya datang dengan hasan. Kenapa kita katakan sudah punya maf'ul lebih? Sudah ada yang menemani. Kalau tadi cuma datang sendiri, zhabtu. Jomblo sendiri kan? Zhabtu. Namun kalau dengan Zaidin, ya ini bukan maksudnya pasangan gayanya, bukan. Dengan temannya. Ada pasangannya kan? Ada pasangannya. Jadi artinya maf'ul bih-nya itu karena sudah punya pasangan. Jadi bisa dengan huruf jar. Jadi di garis bawah, bi Zaidin itu maf'ul bih, bi Aliin itu maf'ul bih, bi Hasanin itu maf'ul bih. Fa'ilnya yang mana? Ta. Zahabtu. Tu. Safartu. Tu. Jitu. Walhamdulillah, selesai maf'ul bih. Selesai maf'ul bih. Ada pertanyaan? Indakumus soal? Any question? Ada pertanyaan? Maafi? La? Apa? Sama. Tapi kita mau membuatnya itu fil-fil tertentu. Coba lihat do'ufa hasuna kaburo. Itu kan huruf tengahnya kan dhammah. Kebanyakan untuk itu. Kalau mau jadikan punya maf'ul bih, kita jadikan tasjid. Namun kalau khoroja dakhola kamula, kita tambahkan hamzah di depan. Fiilnya tertentu juga. Yang pakai huruf jer juga dengan tambahan ba, fiilnya juga tertentu. Ternyata pakai tertentu juga. Enggak bisa diterapkan semua. Ya pokoknya saya soal kalau sudah belajari sorof aja lah. Kalau sekarang tambah mumet nanti kan. Kelas sudah ya. Ya. Ba'dal maghrib nanti kita makan malam dulu. Setelah itu baru masuk pelajaran maf'ul li ajli dan maf'ul fi. Yang kedua dan yang ketiga. Maf'ul fi selesai baru boleh pulang. Kalau belum selesai enggak boleh pulang. Jangan pegang-pegang kepala tuh.